saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Di antara yang dapat menjadikan amal kita sia-sia, di samping kemusyrikan atau kesyirikan, tidak ikhlas, tidak di atas sunnah Nabi SAW, ada juga yang membuat amal sia-sia, yaitu ujub. Yani ketika seseorang sudah bagus, niatnya sudah bagus karena Allah Subhanahu wa taala, dia ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin mencari keridhaannya, ingin mendapatkan pahala darinya, amal yang dia kerjakan pun ada dalilnya. Hanya setelah dia melakukan itu semua, dia memiliki ujub, merasa diri luar biasa, melebihi yang lain. Kemudian dia rendahkan manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala halakan nas fa huwa ahlakahum." Barang siapa yang mengatakan manusia semua binasa, jadi kecuali dirinya, fahuwa ahlakahum. Pernyataan ini dapat membuat dirinya binasa. Karena ini adalah ujub, merasa diri hebat, merasa diri luar biasa, dan melupakan bahwa yang membantunya bisa beramal soleh adalah Allah Subhanahu wa taala, yang memberinya taufik sehingga dia mudah mengerjakan berbagai macam amal soleh dan ibadah adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ujub merasa ini karena kemampuan dirinya, ini karena kehebatan dirinya, ini karena dia bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Orang yang seperti ini juga sia-sia amalnya. Sebagaimana dulu di zaman Bani Israel ada dua orang. Yang satu ahli maksiat, yang satu seorang yang ahli ibadah. Yang berbuat maksiat ini ya, suatu ketika kepergok oleh orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah ini mengingatkan kepadanya, berhentilah engkau dari berbuat maksiat. Kemudian dia selang beberapa lama melakukan lagi. Kemudian ketemu lagi dan dinasihati lagi. Sampai berapa kali dinasihati, kemudian orang yang berbuat maksiat ini marah kepada orang yang ahli ibadah. Dia mengatakan, biarkan saya, itu urusan saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Memangnya kamu hidup tujuannya untuk ngurusi saya? Kemudian kata ahli ibadah itu, dia tertimpa ujub. Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Demi Allah, Allah tidak akan masukkanmu ke dalam surga, karena ujub yang ada dalam dirinya. Akhirnya ketika keduanya wafat, dipertemukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah ampuni orang yang berbuat maksiat ini, dan Allah jadikan orang yang ahli ibadah ini dimasukkan ke dalam neraka karena berani ya berkata tentang Allah Subhanahu wa taala, mendahului Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia berkuasa terhadap perbuatan Allah Subhanahu wa taala dan merasa dirinya luar biasa ujub. Maka setelah seseorang beramal, kalau sudah ikhlas alhamdulillah, kemudian ada dalilnya, jangan sampai seseorang kemudian ujub. Hendaknya dia hadirkan perasaan bahwa yang memudahkan dia beramal saleh, yang memudahkan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Allah. Ya, adalah Allah Subhanahu wa taala yang membantunya, memberinya taufik. Tidak ada daya untuk dapat melaksanakan perintah Allah, tidak ada upaya untuk menjauhi larangan Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Jangan merasa ini karena kehebatan dirinya, karena luar biasa dirinya. Ini dapat menjadikan amal sia-sia. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.